السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني رحمكم الله. الحمد لله. Di kesempatan malam hari ini, insyaAllah ta'ala, kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan sebuah risalah yang bertajuk Sittatu Mawadhi' Minas Sirah. Ya, peristiwa ataupun 6 peristiwa dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkum ataupun dikeluarkan faedahnya oleh Syekh, yakni al-muallif Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dari sisi tauhid, dari sisi aqidah tauhid. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita masih dalam syarah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, di mana tatkala Nabi alaihi salatu wassalam, ini peristiwa dikenal dengan peristiwa Al-Gharani, peristiwa sekali lagi tatkala Nabi alaihi salatu wassalam membaca suratul Najm, tatkala sampai pada ayat barakallahu fikum, na'am, afara'aitumul lata wal 'uzza wal manata tsalitsatal ukhra, tiba-tiba yang didengar oleh musyrikin, dan ini adalah bisikan ataupun lemparan ataupun susupan dari syaitan, yaitu tilqal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Jadi tatkala Nabi SAW menyampaikan ayat tersebut, tiba-tiba didengar oleh musyrikin bahwasanya tilqal gharaniqul ula, gharaniq itulah yang tertinggi, dan sesungguhnya syafaat mereka sangat diharapkan. Jadi seolah-olah Nabi SAW membenarkan ritual ibadah mereka kepada Lata, Uzza, wa Mana, 3 berhala terbesar di bangsa Arab ketika itu. Sampai-sampai barakallahu fikum, tatkala Nabi SAW sampai pada ayat fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kepada Allah, Nabi SAW bersujud. Seketika semua serempak juga ikut bersujud, baik dari kalangan muslimin maupun dari kalangan musyrikin, sama-sama bersujud. Bahkan sampai-sampai tokoh, salah satu tokoh kafir musyrik, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, beliau yang dia orang ini ketika saat itu sudah mulai tua, tidak mampu lagi untuk bersujud, sampai-sampai beliau orang ini mengambil panah dan menancapkan di keningnya, seolah-olah dia juga mengisyaratkan bahwasanya dia sedang bersujud juga mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga telah kita sebutkan siapa Al-Mughirah ataupun Al-Walid bin Mughirah ini. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah ayah daripada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Dia seorang yang kaya raya, yang memiliki banyak harta, yang memiliki 2 kebun besar di 2 musim. Ketika musim panas, kebunnya terus panen di Mekah, dan ketika musim dingin juga kebunnya panen di Syam. Jadi 2 musim ini tidak pernah membuat Al-Walid ini paceklik. Ini memang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan. Allah abadikan dalam Al-Quran tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Al-Walid, tapi orang ini tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kekufarannya bukan tanpa ilmu. Bukan orang jahil Al-Walid ini. Dia mengilmui, mengetahui bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul apa yang dibawa, yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul bukan dari manusia, bukan dari karangannya sendiri, bukan dari syair-syair ataupun syair-syair yang dibuat, tapi itu betul-betul dari Rabbul Alamin. Bukan dari manusia ini, dia tahu itu. Karena dia juga orang yang berpendidikan, berilmu. Dia paham sajak-sajak syair-syair. Namun karena sudah kadung ditokohkan, orang memiliki jabatan, memiliki kedudukan, sehingga barakallahu fikum dia pun menutup mata akan kebenaran tersebut dan bahkan berbalik. Karena dia ditokohkan, harus ada kalam, harus ada ucapan, harus ada fatwa yang harus dikeluarkan. Maka dia pun berbalik yang menuduh Nabi alaihissalatu wassalam sebagai seorang penyihir dan sejenis daripada itu barakallahu fikum. Nah, baik, kita lanjutkan barakallahu fikum masih dari syarahnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Kata Syekh hafizahullahu taala, fasya'al khabaru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasalaha ma'al musyrikin. Lalu tersebarlah berita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasalaha, berdamai. Telah berdamai ma'al musyrikin, bersama kaum musyrikin. Ya, disebabkan karena kalimat tadi. Ya, barakallahu fikum. Wa annahu aqarrahum ala ibadati Allah wal 'izza wa mana min ajli talabi syafa'ah. Ya. Dan bahwasanya beliau alaihi salatu wasalam berikrar, membenarkan, ya, barakallahu fikum, membiarkan mereka musyrikin kepada apa? Ibadah mereka terhadap Lata, Uzza, wa Mana dalam rangka apa? Mencari syafaat. Jadi kalimat yang disusupkan oleh syaitan ini sudah jelas dipahami bahwasanya Nabi SAW menyetujui. Nabi SAW tidak ada masalah, ya, dengan cara beribadahnya orang-orang musyrikin ketika itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ini dianggap oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan berita ini tersebar bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam sudah berdamai dengan musyrikin. Nah, ya. Wa wasala al-khabaru ila al-muhajirin fi ardil Habasyah min al-muslimin. Dan sampailah berita tersebut kepada orang-orang muhajirin di bumi Habasyah, di negeri Habasyah, ya, dari muslimin. Ini berita ini rupanya tersebar luas sampai tempat di mana kaum muslimin berhijrah. Yang pertama yaitu di Habasyah. Berita bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam rupanya telah membenarkan. Jadi ritual yang ada di antara mereka yang juga beribadah dulu mengikuti ritual musyrikin, ketika mendengar berita ini, berarti Nabi SAW sudah membolehkan aku untuk kembali juga apa? Beribadah seperti dulu. Ya. Ataupun mendengarkan berita, wah, berarti Nabi SAW sudah berdamai dengan musyrikin. Artinya tidak masalah untuk kita menyembah Lata, Uzza, wa Mana dalam rangka mencari syafaat. Ingat, mereka yakin bukan dalam rangka mengakui bahwasanya Lata, Uzza, wa Mana ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudharat. Ya, secara langsung. Ya, secara zahir, tidak, mereka paham itu. Semua itu datangnya dari Allah, tapi yang mereka inginkan adalah syafaat dari mereka. Karena Lata, mereka tahu orang yang saleh dulunya, orang yang masya Allah berderma, orang yang dermawan, sehingga dia dikenang dan ingin mengambil barakah darinya, mengambil barakallahu fikum nam syafaat darinya. Demikian pula tempat-tempat yang lainnya seperti di tempat Ya'uzza wa Mana. Nah, kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, anna rasula tasalaha huwa wal musyrikun au anna al musyrikina aslamu. Jadi berita yang tersebar itu yang sampai ke Habasyah bahwasanya Rasulullah SAW tasalaha, telah berdamai, ya, antara beliau alaihi salatu wasalam dengan musyrikin. Ini gosip yang tersebar. Atau gosip yang lainnya, ya, anna al musyrikina aslamu, bahwasanya kaum musyrikin itu sudah berislam. Ya. Karena apa? Karena Nabi sujud, mereka juga ikut sujud. Ya. Jadi mereka ini sudah mengikuti Nabi. Mereka sudah masuk dalam Islam. Inilah yang tersebar berita hoax. Ya, yang tersebar di Habasyah, di mana kaum muslimin ketika itu sedang berhijrah di negeri Habasyah. Nah. Ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, fa'adu min al-Habasyah. Maka mereka pun kaum muslimin, ya, kembali dari Habasyah. Ya. Karena memang ikhwan fil din rahimakumullah, kalau tinggal di negeri orang memang sebenarnya tidak betah. Ya. Tinggal di negeri orang, bukan di kampung sendiri, bukan di tempat sendiri, ya. Dan di sana pun mereka enggak tahu mau ngapain ini. Belum bisa bekerja, enggak tahu harus mencari apa di sana, ya. Tiba-tiba mereka harus berhijrah dalam keadaan belum ada tujuan, belum ada hal yang akan dilakukan di sana. Ya. Jadi ketika berita ini datang, mereka langsung segera berprasangka baik, berhusnuzan bahwasanya ini betul-betul terjadi. Sehingga rasa mereka yang tidak betah tadi ataupun rasa-rasa yang barakallahu fikum, ya, ingin rindu dengan kampung halaman, tiba-tiba langsung ya terbayarkan dengan berita tersebut ketika itu. Mereka segera kembali. Ya. Nah, ya, kalau lah Mekah sudah menjadi negeri muslimin, ya, apa yang membuat kita harus berhijrah? Di sana sudah aman, ayo kita kembali. Ya, barakallahu fikum. Nah. Falamma wasalu ila al-Makkah, wajadu hadzal khabara ghaira sahihin. Ya. Maka tatkala mereka tiba di Makkah, ya, ataupun mereka sampai ke Makkah, wajadu mereka dapati bahwasanya berita ini tidak benar, tidak sahih. Ya, jadi dulu kan belum ada surat menyurat, belum ada lagi ada telekomunikasi. Jadi mereka untuk memastikannya itu kalau tidak ada penghubung, mereka harus datang sendiri, melihat sendiri. Ya. Jadi ketika datang berita ke tempat mereka, mereka pun langsung berangkat kembali. Ya, bayangkan dulu sudah berangkat menuju Habasyah dengan perjalanan yang begitu melelahkan, yang begitu meletihkan, yang begitu membahayakan. Ya, Habasyah itu harus menyeberangi lautan. Ya. Ya, bukan sesama daratan, tidak. Ya, harus melewati padang pasir, gurun pasir terlebih dahulu. Kemudian mereka harus mencari ataupun kalian membuat sebuah kapal untuk bisa menyeberang ke Afrika, benua Afrika, di Habasyah. Ya, Habasyah, para ulama ada yang menyebutkan sekarang ini termasuk di dalamnya adalah Ethiopia, Sudan, dan Somalia, antara tiga itu Habasyah. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, tapi yang ma'ruf dikenal dengan Ethiopia, daerah Ethiopia. Nah, ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ini perjuangan mereka. Kemudian mereka mendengar berita ini, saking gembiranya mereka kembali lagi, menyeberang lagi lautan, melewati lagi padang pasir, masyaallah. Dan sampai di Mekah, di negeri mereka sendiri, ya, lalu rupanya mereka melihat fenomena yang berbanding terbalik 180 derajat. Mereka melihat masih terlihat tergambar bahwasanya terjadi penyiksaan terhadap orang-orang lemah dari kalangan muslimin. Mereka yang sampai tiba-tiba dikejar, itu muslimin, tangkap, tangkap. Ya, barakallahu fikum. Kaget mereka, shock. Ya, barakallahu. Ada yang berhasil kembali, balik lagi ke Habasyah, ada yang tertangkap dan tidak bisa kembali. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ini perjuangan yang luar biasa yang mungkin kalau terjadi di zaman kita ini kita tidak mampu ya untuk melewati, untuk bersabar di atas kesabarannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in ketika itu, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, ya, kalau antum sudah memutuskan untuk menjalani hidup di atas di bawah bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah, maka sudah harus mempersiapkan diri dengan ujian demi ujian yang tentunya tidak mudah dan tidak ringan. Tujuannya apa? Itu sebagai pembersihan diri dan juga tujuannya untuk diangkat derajatnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, jadi begitulah ya apa yang dialami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Wa anna al-musyrikina ma zalu 'ala 'adawatihim للرسول صلى الله عليه وسلم وطديقهم على المسلمين." Dan sesungguhnya musyrikin, fenomena yang terjadi di sana rupanya, ya, mazalu ala adawatihim, musyrikin itu mereka terus di atas permusuhan للرسول, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus berada di atas permusuhan, bahkan lebih mengerikan lagi permusuhannya. Ya, kalau permusuhannya berkurang, mungkin tidak akan ada hijrah kedua dan akan tidak akan ada hijrah ke Madinah. Tapi ini lebih parah mengharuskan mereka kembali lagi ke Habasyah. Dan sampai-sampai Nabi SAW nah memerintahkan para sahabatnya juga pergi ke Madinah. Berarti apa? Ini kan gambaran yang lebih parah lagi, lebih mengerikan lagi. Ya, emosinya orang-orang musyrikin, kemarahan orang-orang musyrikin terhadap kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi mengerikan sekali ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, falamma akhbaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a hadhihi al-kalimat. Ya ini tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Maka tatkala mereka memberitakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ini dari para sahabat mendatangi Nabi SAW memberitakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam annahu bahwasanya beliau alaihi salatu wasalam qara'a hadhil kalimat, beliau membaca kalimat ini. Jadi Nabi SAW ketika itu tidak sadar, artinya apa? Tidak tahu kalau yang terucap dari mulut beliau ataupun yang didengarkan oleh audiens ketika itu baik muslimin maupun musyrikin yaitu kalimat kufur ini. Nabi tidak tahu. Tahunya Nabi alaihi salatu wasalam ketika muslimin datang, beberapa sahabat datang menyampaikan ya bahwasanya engkau wahai Rasul telah mengucapkan kalimat-kalimat ini tilqal gharaniqul ula. Ya. Naam. Al-gharaniq itu ya, yang tertinggi. Inna syafa'atahunna la turtaja, sesungguhnya syafaat mereka itu sangat diharapkan. Maka tatkala Nabi alaihi salatu wasalam mendengar laporan ini, berita ini kepada beliau alaihi salatu wasalam, maka beliau hazina huznan syadida. Beliau pun bersedih dengan kesedihan yang sangat. Beliau merasa bersalah. Ya. Beliau merasa ya, tidak amanah dalam menjalankan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kan disebutkan wa asabahu hammun syadidun, dan beliau pun mengalami kegelisahan yang sangat. Sudah sedih gelisah lagi. Ya, inilah ya. Ya. Di antara faedah yang bisa kita dapatkan bahwasanya ya apabila kita terjatuh kepada sebuah kesalahan, ya. Kalau hati ini merasa santai biasa saja, ya maka ini keimanan kita sedang terganggu, hati kita sedang sakit. Ya. Nah, namun apabila barakallahu fikum ketika kita melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, kita bersedih, kita galau, kita gelisah. Ya. Kita bersegera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala hati kita masih dijaga oleh Allah, masih bersih. Ya. Naam. Kita masih tersadar bahwasanya apa yang kita lakukan ini semua kesalahan. Butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Beliau merasa bersedih dengan kesedihan yang sangat. Beliau merasa gelisah dan kegelisahan yang sangat. Maka tatkala melihat ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala pun menghibur, menguatkan utusannya yaitu Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam hatta anzalallahu qawlahu ta'ala fi suratil hajj, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam firman-Nya di surat al-hajj dimulai ayat ke-52 sampai ayat ke-55. Ayat ini adalah ayat yang menguatkan Nabi SAW, menghapus kesedihan, ya, menjawab bahwa Nabi tidak bersalah dalam hal ini, bukan kesalahan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka apa ayatnya? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyyatihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, dan tidak pula seorang nabi, melainkan idza tamanna ya alqa syaitanu fi umniyatihi. Maka tatkala apabila seorang nabi atau seorang rasul tersebut membacakan ya naam sebuah ayat ya barakallahu fikum ya syaitan al-qa syaitan, syaitan melemparkan, menyusupkan Barakallahu fikum fi umniyati pada bacaannya. Ya. Jadi ikhwani fiddin rahimahumullah, fenomena ini sudah terjadi dari para nabi dan rasul terdahulu. Mereka juga mengalami hal yang sama. Ya. Ini membuktikan bahwasanya permusuhan dalam mendakwahkan tauhid bukan hanya ya barakallahu muncul dari kalangan ya manusia, tapi jin juga ya yang memiliki sifat syaitaniyah dari kalangan jin dan manusia, yang mereka ini adalah bala tentaranya iblis laknatullah alaih. Mereka sangat bersemangat untuk menggempur, memerangi ahli tauhid dari berbagai macam sisi barakallahu fikum. Nah, bahkan utusan-utusan Allah juga diserang dengan tipu daya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Maka inilah yang terjadi juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa yansakhu Allahu ma yulqi asy-syaitanu, tsumma yuhkimu Allahu ayatihi, wallahu alimun hakim." Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapus ya apa yang dilemparkan oleh syaitan tersebut. Ya. Jadi maksudnya apa? Yang dilemparkan oleh syaitan itu tidak benar. Allah hapuskan itu. Allah gugurkan itu. Tidak benar ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tsumma yuhkimullahu ayati, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kembali ayatnya. Ayat-ayat yang sempat dikaburkan oleh syaitan. Allah kembali hidupkan lagi ayat itu. Kokohkan kembali ayat itu. Artinya ayat itu tetap sah. Datangnya dari Allah dan Rasulnya. Tidak tergantikan dengan kalimat-kalimat yang datang dari syaitan. Naam. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Barakallahu fikum. Kemudian di ayat yang ke-53 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kenapa ini terjadi? Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini semua Allah takdirkan terjadi? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan itu sebagai ujian, sebagai fitnah. Ya. لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, ya, bagi orang-orang yang di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ, dan orang-orang yang hati-hati mereka keras. Ya. Allah akan pisahkan orang-orang yang seperti ini dari kumpulan muslimin yang kokoh keimanannya, yang kokoh kesabarannya, yang betul-betul ikhlas dalam berislam, menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ingin Allah pisahkan, ingin Allah keluarkan orang-orang munafik yang ada di barisan muslimin, agar terlihat mereka ini rupanya selama ini bergabung, berkumpul bersama muslimin karena ada satu tujuan. Ataupun karena hal-hal yang lain. Sehingga Allah pisahkan, Allah jadikan ini sebagai ujian. Sehingga terlihatlah siapa yang sebenarnya setia bersama Islam dan siapa yang menjadi pengkhianat di dalam dakwah Islamiyah. Dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innal zalimina la fi shiqaqin ba'id." Ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim berada dalam permusuhan yang jauh. Ya. Shiqaqin ba'id, ya. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, pada momen itu orang yang kufur akan terus terjatuh kepada kekufuran. Ya. Nah, termasuk di dalamnya siapa? Al-Walid bin Mughirah. Dia sudah menjadi seorang yang musyrik. Dan Allah jauhkan dia daripada keislaman. Allah tidak berikan dia hidayah. Karena dia dalam keadaan sudah mengetahui ilmunya. Tapi dia mengaburkan ini semua. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, pelajaran juga bagi kita di dalam ayat ini. Setiap kita berjalan dalam dakwah salafiyah, apabila datang ujian, ini akan memfilter ataupun akan menyaring ataupun akan membuktikan mana betul-betul yang setia terhadap dakwah salafiyah, mana yang mereka setengah-setengah ataupun mereka hanya sebatas ikut-ikutan, mana mereka bahkan yang berkhianat terhadap dakwah salafiyah, akan terlihat di berbagai macam ujian demi ujian. Nah, barakallahu fikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan melihat ya dengan setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi ahli sunnah wal jamaah yang mengaku berada di bawah bendera dakwah salafiyah. Maka jangan dikira ya memutuskan untuk menjadi seorang salafi itu bakal ya tidak akan mendapatkan ujian, tidak, justru lebih ujiannya lebih berat dibandingkan orang yang biasa. Ya, tapi ini semua ya hikmah besar di balik ujian ini. Di antaranya Allah gugurkan segala kesalahan-kesalahannya di masa lalu dan Allah Subhanahu wa taala tinggikan, naikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di surat ataupun di ayat yang berikutnya. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Ya, nah. Dan ya, agar orang-orang yang memiliki ilmu, ya. Jadi masih terusan dari ayat tersebut. Jadi tadi apa? Tujuan Allah jadikan, takdirkan hal yang seperti itu akan menjadi ujian. Ya, bagi mereka ujian fitnah, bagi mereka yang hatinya keras. Ya, barakallahu fikum, dari kalangan musyrikin. Dan demikian pula ujian bagi mereka, orang-orang yang memiliki ilmu. Annahul haqqu min rabbika, bahwa itu adalah kebenaran dari Rabb-nya. Jadi ketika ujian tersebut, saling menguatkan. Ada yang membuat, mungkin ketika itu membuat mental semangat muslimin itu jatuh karena banyak dari kalangan kaum muslimin yang meninggalkan Islam. Atau di sisi lain Allah juga menguatkan. Banyak juga di antara para sahabat Nabi yang tetap setia. Bahkan banyak yang bertambah masuk ke dalam Islam. Karena mereka telah memahami ilmunya. Telah memahami kebenaran tersebut. Barakallahu fikum. Fayu'minu bihi, lalu mereka beriman dengannya. Jadi momen itu bukan berarti momen. Ya. Kaum muslimin semua keluar daripada Islam. Tidak. Tapi justru ada yang terlihat mereka tetap memilih bersama musyrikin, dan ada juga yang malah datang ke dalam Islam. Ya, beriman dengan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Fatukhbita lahu qulubuhum, sehingga hati-hati mereka pun tunduk kepadanya. Ya. Naam. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Ya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang-orang yang beriman. Ila siratin mustaqim, menuju jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Nah, inilah ya hikmah, konsekuensi ataupun hikmah daripada keimanan. Barang siapa yang bertambah imannya, Allah akan terus tunjukkan, arahkan dia kepada jalan yang lurus. Barang siapa yang lemah imannya, maka berhati-hatilah. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala selewengkan dia kepada jalan kebatilan. Sehingga tugas kita terus memperkuat keimanan, karena iman itu bertambah dan berkurang. Ya, bertambah dengan ketaatan, dengan gemar beramal saleh, dengan gemar belajar agama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya, dan lemah-lemah mengurang disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Barakallahu fikum. Ya, jadi kalau kita ingin terus berada di atas jalan siratal mustaqim, maka terus berjuang untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup di surat ataupun di ayat yang ke-55, wa la yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum adzabu yaumin 'aqim. Dan orang-orang yang kafir itu senantiasa berada dalam ya Naam, keraguan Miryah, keraguan minhu dari Al-Quran. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak memiliki keimanan, dia akan terus ragu terhadap Al-Quran. Hatta ta'tiyahumus sa'ah baghtatan, sampai hari kiamat mendatangi mereka tiba-tiba. Jadi maksudnya apa? Allah akan biarkan dia terus lalai. Allah biarkan membuat hatinya terus ragu terhadap Islam, terhadap Al-Quran. Sampai tiba-tiba dia dimatikan oleh Allah sampai datang hari kiamat, barulah kaget. Terkaget-kaget dan penyesalan sudah terjadi. Dan pintu taubat pun sudah tertutup. Bartalahu fikum. Nah, ya. Jadi di situ baru mereka sadar. Bartalahu fikum. Au ya'tiyahum adabu yaumin aqim. Atau datang kepada mereka siksaan pada hari kiamat. Pada hari di mana mereka akan dibalas, akan dihukum. Disitulah penyesalan mereka. Ya. Naam. Sehingga ikhwan fiddin rahimahumullah. Jangan sampai kita menjadi manusia seperti itu. Sadar ketika sudah meninggal dunia. Ya. Sadar ketika kita sudah tidak berdaya. Nyawa sudah terlepas dari kandung badan ini. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah rahimahumullah, ini sangat diwanti-wanti dalam Islam, bahkan dalam banyak ayatnya Allah mengingatkan kita untuk terus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, ya, untuk terhindar daripada siksa api neraka. Barakallahu fikum. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Naam. Kemudian ikhwan fillah rahimahumullah, ya. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, فَأَبْطَلَ اللَّهُ مَا أَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ فِي تِلَاوَةِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَنَسَخَهُ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menguburkan dari ayat ini, ya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan kepada kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan, menguburkan apa yang dilemparkan oleh syaitan, disusupkan oleh syaitan pada bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghapusnya. Itu tidak benar dari Al-Quran. Itu tidak benar datangnya dari wahyu Allah subhanahu, dari wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Itu bukan ayat Al-Qur'an. Tilqal gharani kul 'ula fa inna syafa'atahunna la turtaja. Itu bukan ayat Al-Qur'an, itu bisikan syaitan, itu susupan syaitan, itu alqa syaitan. Itu lemparan-lemparan syaitan. Barakallahu fikum. Nah, yani azalahu wa ahkama. Ya, yaitu maknanya adalah Allah menghilangkannya, Allah mengokohkan. Naam. Tabbata ayatihi allati anzalaha fi dhammil ashab wa ibadatiha. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala teguhkan ayat-ayatnya. Ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan ayat tersebut tentang celaan kepada beribadah, ya, kepada berhala, tentang celaan terhadap berhala-berhala tersebut dan peribadahan kepada berhala tersebut. Artinya apa? Hukum berkaitan tentang metode beribadah kepada berhala tetap disahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah kesyirikan. Tidak akan benar orang yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala walaupun hanya sekadar berharap syafaat. Walaupun di sisi lain mereka berdoa, beribadah kepada Allah, mereka salat, mereka puasa, mereka umrah, mereka berhaji. Dan sembari daripada itu ataupun bersamaan dengan itu mereka juga beribadah kepada selain Allah. Maka ini namanya syirik, ini namanya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas perbuatan tersebut. Barakallahu fikum. Hadza hasil qissah. Inilah kesimpulan dari kisah tersebut. Naam. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ya, inilah kisah, ya, Al-Gharaniq yang fenomenal, yang nanti tentunya akan ada penjelasan berkaitan tentang sahih atau tidakkah kisah ini. Ya, sahih atau tidakkah kisah ini? Ya, barakallahu fiik, akan ada penjelasannya. Ya, karena sebagian ulama ada yang mengatakan ini tidak sahih, tapi ikhwan fil din rahimakumullah, pendapat ulama yang lain seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menarkan kisah ini. Ya, barakallahu fiik. Didukung dengan apa? sesuai dengan ayat-ayat yang disebutkan. Surah Al-Hajj yang menjelaskan tentang ayat ini. Akan ada penjabarannya ya bi'idznillahi ta'ala ya, mungkin pada pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Nah, baik, ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah. Jadi sedikit mungkin bisa kami simpulkan ya pada pertemuan kali ini ya, bagaimana permusuhan yang disuarakan ataupun dilakukan oleh iblis la'natullah alaih dan bala tentaranya tentunya terhadap ahli tauhid, terhadap dakwah tauhid, itu sangatlah besar. Sangatlah besar. Ya. Sejak adanya Nabi SAW sudah seperti itu permusuhannya. Lalu bagaimana lagi setelah sepeninggal Nabi SAW? Justru mereka malah makin senang. Karena sosok ya, yang dipuja-puja, sosok yang diikuti, sosok yang diteladani itu telah tiada. Namun bagi ahli sunnah, ya, mereka yang berilmu dan beramal, walaupun secara fisik Nabi alaihissalatu wassalam tidak pernah kita temui, tapi seolah-olah beliau ada di ya, sekitar kita. Ya. Ingat ya, bukan seperti mana nih fahami orang-orang sufi. Ya. Dengan apa? Dengan perasaan mereka. Ya. Sampai-sampai mereka mengatakan illa hadratin Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, ketika mau salawatan, maksudnya apa? Ini Nabi sudah hadir nih, sosoknya ini hadir ini dalam ruangan ini. Tapi bagi ahli sunnah, ahli tauhid, kehadiran Nabi SAW, tatkala kita belajar ilmu warisan yang beliau SAW telah wariskan kepada kaum muslimin, kepada umat manusia. Jadi ketika kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis Nabi SAW, itu seolah-olah Nabi SAW ada di sekitar kita. Seolah-olah ada dekat dengan kita. Kenapa? Kita tahu hukumnya. Oh, ini halal, ini haram. Ya. Seolah Nabi telah membimbing kita, tapi melalui apa? Melalui Al-Qur'an, melalui sunnah, melalui pemahaman para salaful ummah. Nah, bukan sebagaimana orang-orang sufiyah. Ya, mereka malas belajar, tidak mau menuntut ilmu, tapi ya seolah-olah mereka apa? Ya, ini bisikan syaitan. Ya, bisikan syaitan. Mereka melihat seolah-olah Nabi SAW hadir dan bahkan sampai ada mengatakan melihat Nabi. Barakallahu fikum, maka ini sebuah hal yang terjatuh kepada perkara kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala wa iyyadu billah. Nabi alaihi salatu wasalam sudah meninggal dunia, sudah wafat beliau alaihi salatu wasalam. Ya, nah, sehingga apa? Tugas kita agar beliau senantiasa berada di sekitar kita, pelajarilah ilmu yang datang dari beliau alaihi salatu wasalam. Nah, ya, dengan mempelajari ilmu dari beliau seolah Nabi alaihi salatu wasalam berada di sekitar kita, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fid din rahimakumullah, ya, apabila kita betul-betul mengakui bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam adalah tauladan kita, contoh bagi kita, pembimbing kita, maka jangan pernah bosan untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan, jangan pernah kendur semangatnya dalam bertahun di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya. Nanti di jannah, di jannatul na'im, di syurganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, maka mereka lah yang akan menjadi teman kita, ya, akan menjadi barakallahu fikum, ya, tetangga kita, teman kita, ya, yang kita bergaul bersama mereka, berinteraksi bersama mereka. Nah, kerinduan itu akan terjawab nanti di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan secara zahir, fisik, ya, maupun batin, ya. Mungkin hari ini kita merindukan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tapi kerinduan itu mungkin sekadar terobati walaupun tidak melihat wajah beliau alaihi salatu wassalam, dan bisa melihat, membaca, mempelajari hadis-hadis yang datang dari lisan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, namun nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab antara kita dengan beliau alaihi salatu wassalam, dan beliau pun akan mengenal kita bahwasanya si fulan, ya, bin fulan adalah umatku yang setia kepada jalanku, ya, jalan tauhid was sunnah sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah rahimahullah, semoga cita-cita dan mimpi kita ini terwujud, yakni berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan yang paling utama berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang selama ini kita takuti, Rabb yang selama ini kita tunduk kepadanya, Rabb yang selama ini kita bersujud kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam jannahnya. Amin Allahumma amin. Wa naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa barakallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.